Biasa saja, pertama ku kenal dirinya. Saat itu kita berjumpa di tengah suasana pesta. Semakin lama ku jadi simpatik padanya. Rasanya berdebar jantungku, mungkinkah ku jatuh cinta. Ingin cepat pulang ke rumah, namun apa mau dikata, aku pun suka padanya. Tak lama lagi dia mengajakku berdansa. Aku pun berdiri melangkah, jatuh dalam pelukannya. Namun apa mau dikata, aku pun suka padanya.